الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kami melanjutkan terjemahan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Beliau menjelaskan bahwa kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, dan kita menghadapi fitnah yang besar dan memiliki potensi bahaya yang sangat besar, yang telah nampak pada zaman kita ini dua kelompok. Yang kedua kelompok ini telah menyatakan peperangan kepada Ahlus Sunnah secara terang-terangan, dan peperangan kepada Islam dan kaum muslimin secara umum. Kelompok yang pertama yaitu kelompok Khawarij dengan berbagai macam namanya, dan kelompok yang kedua yaitu kelompok Ar-Rafidah, Al-Ithna Asyariyah, Al-Ismailiyah, Al-Ja'fariyah, Az-Zaidiyah, yang seluruh dari kelompok-kelompok ini berasal dari kelompok Ar-Rafidah itu sendiri. Dan kelompok dari kalangan Rafidah yang paling keras permusuhannya terhadap Ahlus Sunnah, terhadap Islam dan kaum muslimin adalah Syiah yang disebut Al-Ithna Asyariyah, Al-Ja'fariyah, dan Al-Ismailiyah. Kelompok ini yang dari kalangan Rafidah, mereka menganggap bahwa Ahlus Sunnah mereka seluruhnya kafir, dan mereka menganggap bahwa Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang dihalalkan darahnya dan dihalalkan untuk dirusak kehormatan mereka, dan dihalalkan untuk dirampas harta-harta mereka. Maka mereka pun memerangi Islam dan kaum muslimin dengan mengatasnamakan agama, namun pada hakikatnya yang mereka perangi adalah Islam dan kaum muslimin tersebut. Kelompok ini banyak sekali melakukan amalan-amalan bid'ah yang disertai dengan akidah-akidah yang menyimpang, dan metode-metode beragama yang menyelisihi Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama sekali kita tidak mengenalnya berasal dari agama kita yaitu Al-Islam. Namun merupakan hal yang sangat disayangkan sekali, ada sebagian kaum muslimin ingin mencoba untuk melakukan takrib, pendekatan antara Syiah dengan Sunnah, dalam keadaan mereka tidak mengenal apa itu akidah Rafidah. Kelompok yang sesat ini, kelompok yang menyimpang ini, maka mereka berupaya untuk melakukan pendekatan dan rekonsiliasi antara Ar-Rafidah dengan Ahlus Sunnah dengan alasan bahwa melakukan pendekatan itu lebih utama daripada sikap kerasnya mereka terhadap Ahlus Sunnah. Sebab apabila terjadi takrib, pendekatan antara Ahlus Sunnah dan Syiah, mereka menganggap bahwa ini akan lebih mendatangkan kemaslahatan bagi mereka. Ketahuilah bahwa ini merupakan ucapan yang batil. Bagaimana mungkin kita akan melakukan pendekatan bersama dengan orang-orang yang memiliki agama yang bukan di atas agama kita? Bagaimana mungkin kita akan melakukan pendekatan dengan kelompok yang akidah mereka, akidah yang dibangun di atas kesyirikan, akidah yang dibangun di atas kekufuran? Maka apa yang mereka katakan atau apa yang mereka inginkan dari melakukan pendekatan tersebut adalah merupakan ucapan yang kosong, ucapan yang batil, yang sering didengungkan oleh kaum liberal dan yang bersama mereka dari kelompok-kelompok yang menginginkan untuk mengelompokkan atau menyatukan seluruh dari kelompok-kelompok yang ada. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin, dari bahaya kelompok Rafidhah. Mungkin mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka perbuat. Namun hendaknya kalian bertanya tentang perbuatan-perbuatan mereka, tentang kelakuan-kelakuan mereka terhadap orang-orang yang telah mengalami dan melihat secara langsung dengan saksi mata-mata mereka atas perbuatan jarimah kejahatan yang mereka lakukan. Salah satu contoh yang ingin saya sebutkan di sini adalah kehidupan kami di negeri Yaman. Kami benar-benar merasakan dari kelakuan-kelakuan jahat yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah tersebut. Tatkala banyak dari kalangan manusia mereka menganggap bahwa kaum Rafidhah mereka datang untuk mendatangkan islah, untuk melakukan perbaikan, itulah anggapan mereka. Namun setelah terjadi apa yang terjadi, nampaklah bahwa pada hakikatnya mereka adalah kelompok yang merusak, mereka adalah kelompok yang membinasakan harta dan keturunan kaum muslimin. Apakah engkau mengetahui apa yang mereka lakukan di negeri Yaman tersebut? Ini hanya sebagai permisalan saja dari sekian banyak kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan di negeri-negeri kaum muslimin. Hendaknya kalian mengetahui bahwa kelompok Syiah Rafidhah ini mereka mengumumkan dan melakukan secara terang-terangan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengajak kaum muslimin untuk melakukan perbuatan syirik tersebut. Dan bahkan mereka menganggap imam-imam mereka yang mereka anggap sebagai imam-imam 12 mereka, mereka menganggapnya sebagai tuhan-tuhan, sebagai ilah-ilah yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Demikian pula mereka mencabik-cabik Al-Qur'anul Karim. Mereka membakar Al-Qur'anul Karim di hadapan manusia dalam keadaan kaum muslimin menyaksikan apa yang mereka lakukan. Mereka menghancurkan masjid-masjid Ahlus Sunnah dan masjid-masjid setiap dari kaum muslimin yang menyelisihi keyakinan dan perbuatan mereka. Bahkan mereka menjadikan sebagian masjid-masjid yang telah mereka hancurkan tersebut, mereka menjadikannya sebagai tempat-tempat parkir atau sebagai tempat-tempat di mana mereka berkumpul untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, seperti menikmati qat yang biasa mereka nikmati dari tumbuhan yang menyebabkan seseorang terganggu pemikirannya, terganggu akalnya. Demikian pula mereka menjadikan masjid-masjid yang telah mereka hancurkan itu sebagai tempat-tempat di mana mereka berkumpul, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melalaikan dari merokok dan menghisap syisha dan yang semisalnya. Mereka telah merubah tempat-tempat ibadah tersebut menjadi tempat-tempat yang melalaikan, menjadi tempat-tempat yang penuh dengan kerusakan, dan tempat-tempat di mana mereka meminum atau mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Mereka membunuh jiwa-jiwa yang tidak berdosa. Mereka menghalalkan kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Dan ini adalah merupakan hal yang dapat disaksikan oleh mata-mata kaum muslimin di negeri Yaman tersebut. Mereka menghancurkan rumah-rumah kaum muslimin, menghancurkan masjid-masjid. Mereka mengambil dan merampas harta-harta kaum muslimin secara umum, baik harta orang-orang masyarakat secara umum ataukah harta-harta orang-orang tertentu, dengan alasan bahwa itu adalah merupakan haknya Ahlul Bait yang berhak untuk mendapatkan 1/5 dari pembagian harta rampasan perang tersebut. Mereka memenjara kaum muslimin, bahkan mereka menyiksa kaum muslimin di dalam penjara-penjara tersebut. Bahkan mereka dalam sebuah penjara yang hanya berukuran 2x2 meter, mereka memasukkan kurang lebih 50 orang di dalam ruangan tersebut. Lalu kemudian mereka tidak mengizinkan orang-orang yang dipenjara itu untuk masuk ke dalam toilet kecuali satu kali dalam sehari, dan mereka tidak memberi makan kepada orang-orang yang mereka penjarakan kecuali satu kali dalam sehari. Itu pun yang mereka berikan hanya biskuit dan yang semisalnya. Belum lagi penyiksaan-penyiksaan yang lainnya, dari pemukulan, cambukan, dan berbagai macam bentuk penyiksaan yang mereka lakukan kepada hamba-hamba Allah kaum muslimin. Dari apa yang telah kita sebutkan ini, apakah ini menunjukkan bahwa mereka kaum muslimin? Apakah mereka mendatangkan kebaikan? Apa yang telah dirusak oleh pemerintah sebagaimana yang mereka anggap bahwa mereka datang untuk membuat perbaikan? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kelompok yang merusak seperti ini? Maka cukuplah jadikan ini sebagai pelajaran, wahai kaum muslimin. Belum lagi apa yang terjadi di negeri-negeri yang lain, seperti di Irak, demikian pula di Suriah atau di Syria, di mana saudara-saudara kita mereka dibantai oleh kelompok yang disebut dengan An-Nusairiyah. Dan An-Nusairiyah ini merupakan salah satu kelompok bagian dari Syiah Rafidah. Belum lagi yang terjadi di Lebanon, di mana kelompok Hizbullah mereka melakukan pembunuhan kepada kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Mereka menyiksa dan mereka menyempitkan kehidupan ahlus sunnah di negeri tersebut. Maka seorang yang melihat kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, maka dia akan mengetahui bahwa mereka ini pada hakikatnya musuh-musuh bagi Islam dan kaum muslimin. Sebab apabila engkau mengetahui apa yang mereka lakukan, apakah mereka melakukan pengerusakan di negara-negara kafir? Apakah mereka membunuh seorang kafir Nasrani yang berasal dari Amerika sebagaimana yang mereka sangka? Apakah mereka membunuh Yahudi? Tidak sama sekali. Yang mereka bunuh adalah Islam, dan yang mereka bunuh adalah kaum muslimin, dan mereka menghancurkan kehidupan kaum muslimin. Lalu kemudian mereka meneriakkan semboyan memerangi Yahudi dan Nasara. Ini adalah merupakan semboyan yang kosong dan batil. Mereka menampakkan bahwa seolah-olah mereka memerangi Amerika, namun yang terjadi mereka membunuh anak-anak kaum muslimin. Maka ini merupakan bahaya dari kaum Rafidah bagi Islam dan kaum muslimin. ومن عقائدهم الزائغة الباطلة عقيدتهم في الرسالة أن جبريل أخطأ فيها. ومنهم من يقول أن علي أولى بالرسالة. وعقيدتهم في القرآن أنه محرف وأنه كذب ويستفيد منه المجرمون والظلمة. وأما عقيدتهم في الصحابة أنهم كفار، ولم يبقى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل، وإلا ارتدوا. وأيضا اتهام عائشة بما برأها الله. ومن عقيدتهم أيضا أنهم زادوا ركنا في أركان الإسلام وهو الولاية، وقاتلوا من أجلها. وأيضا من معتقداتهم أن أئمتهم وعلماءهم لا يخطئون ولا يجوز الخطأ فيهم، بل وصل بهم الأمر أن علماءهم وأئمتهم يعلمون الغيب. وأيضا يرون بعدم غسل الجنابة فيمكث الإنسان جنبا ولا يغتسل غسل الجنابة. وأيضا من عقيدتهم إنكار عذاب القبر ونعيمه، ويقولون لا يوجد عذاب قبر ولا نعيم، وهم أول من ابتدع بدعة القبور وتشييدها، فهم أول من أتى بتشييد القباب. وهكذا يخالفون أهل السنة بل يخالفون المسلمين في عقائدهم، أبعد هذا يقال عن هؤلاء إخواننا؟ بالله عليك تضع يدك مع هؤلاء وتضمهم وتقول أن عدونا واحد؟ هم العدو، هم أعداء الدين، هم أكفر من اليهود والنصارى، فهل بالله عليك نضع أيدينا مع هؤلاء ممن سب الصحابة واتهمهم بالكفر، ممن قال القرآن محرف وهو كذب وعندهم قرآن فاطمة؟ فهؤلاء يكونون إخوانا لنا ونقول ربنا واحد وديننا واحد؟ والله ما هو ديننا ولا ربنا واحد معهم، الله ربنا، أما هم ربهم الخميني، أما نحن ربنا الله، جعلوا أئمتهم في مرتبة الألوهية، وديننا دين الإسلام ليس دين تكفير الصحابة وتكذيب للقرآن. هذا هو، فهذا الكلام باطل بل كلام كفري، أن يقارن الرافضي بالسني ويقولهم سواء، أو التعايش معهم. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الشيعة الباطنية الاثنى عشرية أكفر من اليهود والنصارى. لو تمكن الرافضة من بلاد المسلمين لفعلوا ما لم يفعله اليهود والنصارى. ولو تمكنوا من المسلمين لذبحوهم كما تذبح الشاة. فهم باختصار أعداء للدين، مشركون، ليسوا من الإسلام في شيء. فاحذر أخي في الله من خطر هؤلاء، احذر كل الحذر، ولو رأيت من يلمعهم احذر من خطر هؤلاء. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من خطر هذه الفرق الضالة من خوارج وروافض ومن يهود ونصارى. ونسأله جل في علاه أن يحفظ أمن هذه البلاد ويعصم دماء المسلمين. اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ثبتنا على السنة إلى أن نلقاك يا رب العالمين. وجزى الله خيراً كل من حضر في هذه المحاضرة من إخواننا وأخواتنا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. Di antara akidah yang menyimpang dari akidah Syiah Rafidhah dalam keimanan mereka tentang risalah, mereka meyakini bahwa Jibril telah salah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mereka mengatakan bahwa kami lebih berhak mendapatkan risalah itu. Ali lebih berhak mendapatkan risalah tersebut. Mereka juga meyakini bahwa Al-Qur'anul Karim telah terjadi perubahan. Dan ini bagian dari kedustaan mereka. Mereka juga meyakini tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh para sahabat itu telah kafir, keluar dari Islam. Tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali sedikit. Di antara keyakinan batil mereka, di mana mereka menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan yang keji, tuduhan yang telah Allah Subhanahu wa taala membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut. Mereka juga menambah salah satu rukun dari rukun Islam. Mereka menambah rukun yang keenam, yaitu al-wilayah, masalah perwalian atau masalah kepemimpinan yang harus dipegang oleh imam-imam mereka. Bahkan mereka rela untuk berperang demi untuk mempertahankan kepemimpinan tersebut dan keyakinan al-wilayah ini. Demikian pula mereka meyakini bahwa imam-imam mereka, demikian pula para ulama'nya, tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah melakukan kekeliruan. Bahkan sampai kepada tingkatan mereka meyakini bahwa ulama mereka mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Mereka juga berkeyakinan bahwa seorang yang dalam keadaan junub tidak perlu mandi junub. Mereka juga mengingkari adanya siksaan kubur dan kenikmatan di alam kubur, di alam barzakh. Mereka mengatakan tidak ada yang namanya siksaan di alam kubur itu. Dan mereka juga termasuk kelompok yang pertama kali melakukan bid'ah yang kaitannya dengan pengagungan yang berlebihan terhadap kuburan, di mana mereka adalah kelompok yang pertama kali membangun kubah-kubah di atas kuburan tersebut. Mereka menyelisihi kaum muslimin dalam akidah-akidah mereka. Lalu dengan penyimpangan ini semua, masihkah kemudian dikatakan bahwa kaum Syiah Rafidhah adalah saudara-saudara kita? Masihkah kita mengatakan bahwa mereka adalah ikhwan kita, setelah kita mengetahui apa yang mereka yakini dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang batil itu? Bahkan merekalah musuh sebenarnya. Mereka adalah musuh-musuh bagi agama Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan mereka dengan keyakinan-keyakinannya tersebut lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Apakah kemudian kita rela meletakkan tangan-tangan kita untuk bersalaman dengan mereka-mereka yang telah mencaci maki para sahabat, yang meyakini bahwa Al-Qur'an yang ada di tangan kaum muslimin telah berubah, dan sungguh mereka telah berdusta dengan persangkaan mereka bahwa di sana ada Quran yang disebut dengan Mushaf Fatimah. Mereka dengan keyakinan-keyakinan yang batil ini, masihkah kita mengatakan bahwa antara mereka dengan kita, kaum muslimin, agamanya satu, Rabbnya satu yang disembah? Demi Allah, Rabb mereka, Tuhan mereka adalah Khomeini. Tuhan mereka adalah Khomeini. Adapun sesembahan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka telah mengangkat imam-imam mereka memiliki sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat keilahian, sifat-sifat ketuhanan. Itulah yang mereka jadikan sebagai keyakinan di dalam agama mereka. Maka ini semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukanlah bahagian dari agama para sahabat, bukanlah bahagian dari Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan mereka adalah ucapan kekufuran. Lalu bagaimana mungkin bisa didekatkan dan bisa dikompromikan dengan keyakinan Ahlus Sunnah, keyakinan kaum muslimin, lalu dikatakan bahwa keduanya adalah sama? dan hendaknya keduanya hidup berbarengan bersama. Disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa kelompok Syiah itu lebih kafir dari Yahudi dan Nasara. Kalau seandainya kelompok Rafidah itu mereka memiliki kekuatan, maka niscaya mereka akan melakukan berbagai macam perbuatan dan tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasara. Kalau seandainya mereka memiliki kekuatan, niscaya mereka akan menyembelih kaum muslimin seperti disembelihnya seekor kambing. Kesimpulannya bahwa sesungguhnya merekalah musuh-musuh bagi agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Mereka tidaklah menolong Islam, mereka tidaklah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Maka hendaknya wahai saudaraku, berhati-hatilah dari bahaya mereka ini. Jangan sekali-kali engkau terpengaruh dengan adanya orang-orang yang berusaha menghiasi keyakinan mereka dengan hiasan yang indah, dengan kata-kata manis yang menipu. Maka berhati-hatilah dari agama mereka. Maka kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jalla senantiasa menjaga dan memelihara negeri ini dan memelihara seluruh kaum muslimin dari munculnya berbagai macam kelompok-kelompok yang sesat yang membahayakan kehidupan umat Islam, dari kelompok Khawarij, demikian pula kelompok Rafidah, demikian pula Yahudi dan Nasara. Sebagaimana kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal menjaga keamanan negeri ini dan memelihara darah-darah kaum muslimin. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kehormatan diri dan kecukupan dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar hendaknya engkau mengokohkan kami untuk hidup di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga kami bertemu Allah azza wajal. Dan saya mengucapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kepada setiap yang hadir di pengajian ini dari kalangan ikhwan, demikian pula dari kalangan akhwat, dan semoga Allah tabarak wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kami dan memberikan kekokohan kepada kami, dan semoga Allah azza wa jal senantiasa memberikan taufik kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.